Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini kita insya Allah dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, dalam kondisi kita memiliki semangat untuk mengisi 10 hari yang terakhir dan berusaha untuk meningkatkan semua amal kita dari sisi kualitas maupun sisi kuantitas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang memiliki mental pelomba. Ini ketika kita telah mendekati garis finish, maka para pelomba yang bermental sang juara, dia akan semakin kuat, dia akan semakin semangat untuk mencapai garis finish sebagai sang juara. Kita seperti itu diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa sudah di penghujung Ramadan ini kita tidak tambang semangat. Bapak-bapak sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafas atau Asrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafas, 10 kaidah dalam perkara Tazkiyatun Nafas. Kita masuk pada al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, yaitu ittikhadul uswah wal qudwah. Dalam melakukan tazkiyatun nafas yang merupakan proyek besar karena memang Allah mengutus Nabi ke tengah-tengah manusia, diantaranya untuk tugas wa yuzakkihim, itu untuk melakukan tazkiyatun nafas, untuk melakukan tazkiyah. Bagaimana mengantarkan atau bagaimana mendidik manusia sehingga menghasilkan menjadi pemilik-pemilik jiwa yang bersih. Ini adalah diantara tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk melakukan tazkiyatun nafus itu membutuhkan suri tauladan. Salah di dalam mengambil teladan, kita pun akan salah dalam praktek tazkiyatun nufus. Dan semua amaliyah dalam agama kita ini membutuhkan keteladanan. Dalam mempraktekkan agama, dalam mempraktekkan petunjuk agama, agama memerintahkan demikian, prakteknya bagaimana, itu kita mesti memperhatikan, yaitu pembawa risalah ini sebagai contoh dalam mewujudkan risalah yang dibawanya. Karena Rasulullah SAW datang sebagai pembawa risalah, menjelaskan risalah, menjadi teladan dalam mewujudkan risalah, sehingga risalah kita fahami dengan akal kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri, kemudian malah menyingkirkan Rasulullah SAW, dan kemudian tidak berkiblat kepada beliau dalam mempraktekkan agama ini. Karena semua telah disebutkan bahwa Nabi sendiri dikatakan kana nabiyyu, kana Rasulullah SAW khuluqul Qur'an. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya beliau ibaratnya Al-Qur'an yang hidup. Atau beliau memberikan teladan-teladan dalam isi kandungan ajaran Al-Qur'anul Karim. Mari kita apa yang dibawakan oleh beliau di sini. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal. Berfirman Allah Azza wa Jal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi yang menyimak kitabnya bisa dibuka halaman 21. Kiri kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs. Allah berfirman Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mereka menginginkan Allah, menginginkan sukses di kampung akhirat dan senantiasa banyak mengingat Allah SWT. Yang siap untuk menjadikan Nabi sebagai teladan itu hanya yang mereka satu, memang punya keimanan kepada Allah dan berharap untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Itulah orang-orang mukmin yang serius untuk mendapatkan jannah dan mendapatkan bonusnya, itu melihat wajah Allah yang telah kita sampaikan bahwa surga yang digambarkan oleh Allah SWT dengan ungkapan dalam diskusinya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu sebuah tempat yang nilai kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam perasaan manusia pun belum pernah. Semuanya itu dalam keadaan betul-betul berbeda dari hakikat yang terbayang oleh kita. Nama-namanya bisa sama, sama dalam penamaan. Kalau bicara minum, ada susu, ada madu, ada ini khamr. Kemudian di sana juga ada yaitu buah-buahan, segala jenis buah-buahan yang namanya, nama-nama yang kita kenal, ada anggur, ada pisang. Tetapi itu sisi namanya. Adapun hakikatnya semuanya berbeda dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia. Surga yang dikompleti fasilitasnya dari istananya, kemudian isi perabot istananya, sampai diceritakan sak tanah-tanahnya, kerikil-kerikilnya, kemudian sak piring-piringnya, gelas-gelasnya, kemudian makanannya, minumannya, kemudian juga jodohnya, wanitanya, bidadarinya, kemudian pemenuhan seleranya, dan seterusnya. Sampai ada pasarnya, tempat mereka ini suka bertemu, kemudian bercengkeramanya alul jannah, di jannah. Ini semuanya diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, dijelaskan oleh Nabi dalam sunahnya, sehingga surga demikian sangat komplit. Seorang mukmin adalah orang yang mereka berharap untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dan bisa melihat wajah Allah, karena kenikmatan melihat wajah Allah itu mengalahkan semua kenikmatan jannah. Maka dikatakan lilladzina ahmanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka itu berbuat husna, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang mereka berbuat ihsan, ihsan kepada Allah bentuknya anta budallaha ka'annaka tarah fa'idlak afa'ilam takun taraf fa'inau yarak. Ihsan kepada Allah bentuknya itu anda beribadah kepada Allah seakan-akan anda melihat Allah. Ini adalah maqam syahadah, di mana anda beribadah kepada Allah penuh dengan kerinduan, seakan anda dalam hati anda menyaksikan keagungan Allah SWT secara sempurna, sehingga itu mengundang kerinduan yang besar kepada pemilik sifat ini, hamba yang merenungkan tentang Allah Ta'ala. Derajat kedua, fa'ilam takun tara fa'inau yarok. Kalau anda tidak bisa sampai tingkatan ini, maka inilah adalah anda, Allah melihat anda. Ini maqam raqabah. Ini ihsan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ihsan kepada Allah. Ini hamba-hamba yang memiliki kualitas ibadah yang super. Hamba-hamba yang memiliki kualitas ibadah yang super, karena muslimin itu bertingkat-tingkat nilai keimanannya itu. ada kelasnya kelas Islam, kelas iman, kelas ihsan. Ini tingkatan agama, semuanya muslim. Tapi ini tingkatan, mesti tingkatan. Ada tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Kalau Islam itu sekedar menampakkan zahir, bisa orang yang zahir dan batinan sama, zahirnya beda dengan batinnya. Oleh karena itulah, dalam kelas Islam ini, orang-orang munafik, mereka dimasukkan dalam kelas Islam, mereka dianggap muslimin. Sehingga diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya itu. Walaupun dia menampakkan zahir yang berbeda dengan batinnya, tapi yang dinilai adalah zahirnya. Ini tingkatan Islam, penilaian secara zahir. Iman, tingkatan iman lebih tinggi lagi. Di mana pelakunya telah menghiasi dirinya zahiran wa batinan dengan keimanan dia dan zahirnya dengan keislaman dia. Kemudian tingkatan yang paling tinggi ihsan. Orang yang tingkatan ibadahnya telah sampai tingkat yang sangat tinggi, di mana dia hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah SWT, sehingga dia beribadah kepada Allah itu ada nilai kerinduannya, ada nilai kerinduannya, ada rasa kelezatannya. Itulah yang banyak diungkapkan oleh orang-orang yang mereka telah sampai pada tingkat ini. Ini para ulama, para a'imah, orang telah sampai pada tingkatan tersebut. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ihsan, yang akan menjadikan seorang dia mudah untuk mentauhidkan Allah, memurnikan amalnya, menjauhkan dari cacat-cacat amal tersebut. Inilah tingkatan yang paling tinggi dalam beragama, itu ihsan. Nah, kita diajarkan untuk ini meminta, bahkan bagaimana kita itu meminta perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala. Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajah-Mu dan kerinduan untuk bisa bertemu dengan-Mu. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada kita, dan selayaknya kita berdoa dengan doa-doa tersebut, sehingga akan menguatkan hati kita, semakin merindukan Allah, dan kemudian ada semangat yaitu melakukan amalan-amalan ketaatan, karena kita berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, dan dia mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Ingatnya hati kepada Allah, senantiasa dia dalam kesadaran ini, dalam pengawasan Allah. Dia dalam kesadaran yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ah, bagi orang yang seperti ini, maka teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mereka tidak punya kehendak bertemu dengan Allah, tidak yakin dengan kampung akhirat, dan tidak banyak ingat mengingat, dan tidak banyak mengingat Allah Ta'ala, maka mereka layak kalau teladannya bukan Nabi. Kalau teladannya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak punya target untuk bertemu Allah, tidak punya target untuk sukses kampung akhirat, bahkan tidak punya bayangan apa itu akhirat. Yang dia kelasnya kelas binatang, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Yang tidak berakal, hanya urusannya perut dan syahwat. Kemudian kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'si bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah, ayat yang mulia ini adalah aslun kabir. Ini pokok yang sangat besar, prinsip yang sangat besar, fit ta'asi bi Rasulillah sallam, dalam perkara meneladani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi dalam hal perkataannya, wa af'alihi dalam perbuatannya, wa ahwalihi dalam hal perihalnya. Ini Nabi adalah suri tauladan. Tidak ada pemilik ucapan yang terbaik melebihi Nabi. Tidak ada pemilik perbuatan yang terbaik melebihi Nabi. Dan tidak ada pemilik hal ihwal kehidupan yang terbaik melebihi Nabi. Sehingga kehidupan kita yang berudar antara ucapan, perbuatan, ini keadaan yang kita bawakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik dan betul-betul baik, tidak ada tempat kita bercermin, mencontoh, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidaktahuan kita tentang kepribadian Rasulullah SAW itu membuat kita pun ini tidak terpacu untuk mencontoh beliau, tidak ada semangat meneladani beliau, bahkan sekedar untuk simbol-simbol saja mengingat beliau, untuk klaim-klaim saja, tapi tidak ada hakikat itibaknya dalam kehidupan hari-harinya itu. Anda sebagai apa sih dalam dunia ini? Di antara kita ini ada yang pejabat, penguasa lah, pemegang kekuasaan. Ada yang jenderal. Ada yang pedagang. Ada yang yaitu sebagai ulama. Kemudian kepala rumah tangga. Kemudian kita hidup bermasyarakat. Hidup antar negara. Kemudian kita punya kawan dalam kehidupan kita ini, atau Anda sebagai seorang suami, semua ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah ulama, guru, dai, pembimbing, sekaligus Nabi adalah ini orang tua, kepala keluarga, suami, kemudian bermasyarakat, punya tetangga, Nabi kepala negara, berhubungan dengan negara-negara yang lainnya, semuanya ada pada Nabi. Nabi sang panglima, semuanya ada pada Nabi. Apa yang Anda inginkan contoh dalam kehidupan ini? Kalau Anda seorang Muslim yang berbangga dengan Islamnya, itu sentral percontohan hidup adalah Rasulullah SAW. Dan itu yang akan menjadi, itu yang akan terbaik. Itu yang akan menghasilkan kebaikan. Kemudian, waqal al-Hasan, berkata al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qala qawmun ala ahdi Nabi SAW, berkata suatu kaum, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, kita mencintai Rabb kita, kita mencintai Rabb kita. Kemudian turunlah fa'anzalallahu ta'ala hadil ayah, Allah pun menurunkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadilah kalian orang yang betul-betul ittiba' kepadaku, ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Para ulama menyebut ayat ini dengan istilah ayatul mihnah, ayat ujian. Bagi orang yang mereka itu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya watak seorang mukmin seperti yang Allah katakan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu sangat amat besar cintanya kepada Allah taala. Orang-orang mukmin itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita betul-betul mencintai Allah, tuntutannya adalah ittiba' kepada Rasulullah SAW. Ittiba' kepada Nabi SAW. Ittiba' kepada beliau. Yang akan menghasilkan kecintaan Allah kepada kita. Sehingga ittiba' ini, ittiba' dalam kita beragama, dalam menjalani kehidupan ini, suatu tuntutan atau ciri khas seorang mukmin yang betul-betul dia memiliki kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kalau kita melihat kenyataan di masyarakat, berapa banyak yang mereka itu mengaku mencintai Nabi, bahkan dinyanyi-nyanyikan, bahkan dibuatkan kayak nyanyian-nyanyian, action-action pujian kepada Nabi. Tapi sebatas dalam pujian, bahkan sampai hulu, dalam prakteknya tidak mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Dalam prakteknya tidak mencontoh kehidupan Nabi. Kayak ibaratnya hanya tabaruk dengan Quran. Quran dipelangkrakkan gitu aja. Tidak dibaca, tidak difahami, tidak ditadabur, tidak kemudian diperjuangkan. Diamalkan isi kandungannya, didakwakan, diperjuangkan. Hanya tabaruk dengan Quran, ngalap berkah Quran, pajang mushaf Quran dipajang di rumahnya, dipelangkrakkan di situ. Status Nabi, dipuja-puja, diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan kelihatan indah, tapi nasibnya kayak Quran dipelangkrakkan. Ini kayak mushaf dipelangkrakkan. Di mana dia tidak mengambil teladan dari kehidupan Nabi SAW. Tiap tahun sih umpamanya diperingati. Tiap tahun sih diperingati. Peringatan kelahiran Nabi disanjung-sanjung. Kemudian praktek hariannya blas. Gak mencerminkan orang yang mereka meneladani Rasulullah SAW. Bukan itu yang diinginkan oleh syariat Allah. Para sahabat tidak pernah mengadakan peringatan, tapi menjadi orang yang 24 jam. Praktek mencontoh Nabi. Ini yang diinginkan. Ittiba. Orang yang paling tidak suka diajak untuk ittiba itu syirik, kedua orang munafik. Orang kafir musyrik, apa kata Allah? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma wajadna 'alai abauna. Kalau mereka Anda ajak untuk suruh mereka disuruh, mari kita ini menghidupkan ajaran Allah, menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, sehingga hidup berteladankan kepada Nabi. Maka yang akan mereka bantu ucapan apa sebagai bantahan? Kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Membantah untuk menghindar dan menolak dari ajakan mengikuti risalah Allah SWT yang Nabi ajarkan. Alasannya adalah ini mengikuti kakek moyang. Ini kebiasaan orang-orang kafir musyrik dari zaman dulu kala sampai sekarang ini. Dianggapnya kalau kita itu menghidupkan ajaran Islam itu menghidupkan ini ajaran impor. Dianggapnya menghidupkan ajaran impor. Kemudian kita diajak untuk kepada warisan kakek moyang leluhur. Kakek moyang yang dimaksudkan itu siapa? Setiap zaman itu ada orang baik, ada orang buruk. Seperti sekarang kita inilah. Insyaallah orang-orang mereka baca Quran, ke masjid, salat jamaah, kemudian selalu menjaga ibadah kepada Allah, ini adalah kelompok orang-orang baik. Tapi di sana ada preman, pemabuk, pembegal, kemudian atau berdasi, perlinti, tapi adalah mereka para penjahat-penjahat, para garong-garong, dan mereka bermental iblis dan bermental setan. Kedua gambaran manusia ini ada. 100, 200, 300 tahun yang akan datang, kita ini menjadi statusnya kakek moyang. Terus orang mengajak untuk mengikuti kakek moyang. Kakek moyang yang mana? Yang di zaman itu menyuruh kepada syirik, kekafiran, kelalaian, untuk ikuti jalan-jalan setan, atau kakek moyang yang mereka baca Quran, memahami Quran, mendakwakan Al-Quran, memberikan pengajian, menghidupkan ajaran Allah, yang mana? Di setiap zaman itu ada Nuh, ada kaumnya yang membangkang. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Terus Anda bilang kakek moyang yang mana? Kakek moyangnya itu, maksudnya itu Abu Jahal, Abu Lahab, atau Fir'aun, atau Namrud, atau Iblis. Atau jalurnya kenabian. Sehingga Orang-orang mereka yang kita berusaha untuk memahami agama, melaksanakan agama, nyinyir, kemudian mengatakan adalah ini agama impor, agama baru, agama yang mengajak ke Arab-Araban. Ini adalah ungkapan orang mereka tidak mengenal ajaran agama Islam, padahal dia mengatakan dirinya Muslim. Dia mengatakan dirinya Muslim, tetapi menghujat dan berusaha untuk melepaskan Islam dalam kehidupan mereka. Maka sesungguhnya, ketika orang itu tidak itibak dalam praktek kehidupannya, ketika orang itu tidak itibak dalam praktek kehidupannya itu bisa karena faktornya itu bodoh, karena kebodohan itu menjadi penghalang terbesar untuk itibak. Orang bodoh itu, ya, serba merepotkan. Singkat kata Ibnu Qayyim, fala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin al haqqul abdu fid dunya wa ukhraw fa wa natijah. Tidak diragukan lagi bahwasanya kebodohan itu adalah akar segala kerusakan, sumber segala kerusakan. Tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi itu, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan penyimpangan-penyimpangan yang ada, kecuali sumbernya adalah karena kebodohan ini. Dan tidak ada malapetaka yang dijumpai atau yang didapatkan di dunia dan akhirat kecuali karena kebodohan tersebut. Para pemirsa, kebodohan ini di antara penghalang ittiba. Ada lagi, yaitu ittiba'ul hawa, mengikor hawa nafsu. Manusia itu kalau dibelah, sikap hidupnya ada dua. Muttabi'ul wahyi, pengikut wahyu, dan muttabi'ul hawa, pengikor hawa nafsu. Orang kalau tidak mengikuti wahyu, itu otomatis namanya pengikor hawa nafsu. Yang Allah katakan, fa'ilam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una awahum. Ya Rasulullah SAW, seandainya mereka tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Ini adalah penegasan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka tidak mengikuti wahyu, pasti mengikuti hawa nafsu. Hanya kadarnya itu mengikuti hawa nafsu itu macam-macam. Ada yang dia mengikuti hawa nafsu itu statusnya maksiat, dia masih Muslim. Dan kemudian bermaksiat dengan mengikuti hawa nafsu, belum sampai kehilangan Islamnya. Ada orang yang mereka mengekor hawa nafsu sampai tingkat menyembah hawa nafsu yang sampai mengeluarkan dari Islam. Tingkatannya macam-macam. Mengekor hawa nafsu itu menyebabkan orang tidak mau tiba. Yang ketiga, yaitu itu tadi kebanggaan kepada kakek moyang, kepada leluhur. Tidak mau tahu leluhurnya itu bodoh, tidak berilmu, tidak mendapatkan petunjuk, sesat, atau bagaimana, enggak ada urusan. Yang penting kakek moyang. Yang penting kakek moyang. Kalau kemudian setiap negeri itu menyuruhkan kakek moyang, dan mereka memiliki kakek moyang background-nya macam-macam berbeda-beda, maka yang akan mereka hidupkan sesungguhnya hawa nafsu. Adapun Islam adalah ajaran untuk seluruh alam. Hanya sehingga terbelah orang itu mengikuti agama Allah atau dia kemudian mengikuti ini jalan-jalan setan. Kemudian juga terkadang orang tidak itibak itu karena yaitu lebih mengedepankan akalnya. Lebih mengedepankan akalnya sehingga mengikuti pendapat-pendapat ini orang per orang. Akal manusia. Islam mengajarkan akal itu top, markotop, nikmat yang sangat besar. Bahkan agama ini tidak dibebankan kecuali kepada orang yang berakal. Agama ini tidak akan dibebankan Allah kecuali kepada orang yang berakal. Sehingga, kalau Anda ingin tidak sholat, tidak berdosa, dan tidak diancam, kemudian tidak puasa, bahkan makan di siang hari dimaklumi orang, dan tidak berdosa, bisa. Dadi wong gemblung. Jadilah orang gila yang gak hilang akalnya, Karena agama ini hanya diajarkan atau hanya dibebankan kepada orang yang mereka berakal. Orang mereka akalnya akil. Maka syaratnya itu akil muslim baligh. Akil muslim baligh diantaranya itu. Itu diantara orang yang mereka akan terbebankan syariat. Atau adanya syubhat-syubhat yang menghalangi dia untuk ittiba. Banyaknya penebar syubhat sehingga rancu. Sehingga terjadi kerancuan dia dalam berpikir. Dan yang lain-lainnya. Nah, intinya bahwasanya seorang muslim itu punya kewajiban untuk ittiba kepada Nabi. Dalam seluruh kehidupannya sebagai seorang muslim. Sebagaimana Nabi totalitas untuk menjadikan 24 jam itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka beliau katakan, Fattiba'ur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam wa ta'asibi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala li'annal ittiba'a wal iqtida'a bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wassaira ala manhaji al-qawim huwa ainut tazkiyah. Wala yumkin al-wusul ilaiha bighairi maja'at Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW, meneladani beliau, ini adalah dalil, bukti, petunjuk, kejujuran, kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Ittiba kepada Rasul itu, meneladani Rasul itu adalah dalil, bukti kalau dia ini betul-betul jujur dalam mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena li'annal itiba wal iqtida bin Nabi SAW wa sayra ala manhaji al-qawim wa'inul tazkiyah. Karena sungguhnya itiba mengikuti Nabi SAW itu berjalan meniti jejaknya yang lurus, itulah hakikat tazkiyah. Itulah hakikat tazkiyatun nufus. Sehingga walam yumkin al-wusul ilaiha bighairi majabi ar-Rasulullah, maka tidak mungkin akan sampai kepada yaitu praktek tazkiyah, terwujudnya tazkiyah kesucian jiwa tanpa dengan yaitu petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Hakikat tazkiyah sendiri terwujudnya hidup yang sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Sehingga untuk bisa mewujudkan ini, mesti wajib ittiba kepada Nabi. Gak bisa tidak. Karena tidak, kita tidak akan bisa mewujudkan ajaran Allah Ta'ala, sehingga kita dicintai oleh Allah Ta'ala, kecuali dengan cara mewujudkan ajaran Rasulullah SAW, sehingga tentu dalam hal ini kita wajib meneladani Nabi SAW. وَيُحْدِثُ أَئِمَّةُ الضَّلَالِ فِي كُلِّ زَمَانٍ طُرُقًا مُنْكَرَةً يُدَّعَ فِيهَا أَنَّا تُسَكِّي النُّفُسِ وَتُحَذِّبْ الْقُلُوبِ وَتُقَوِّي أَصِلَةَ بِاللَّهِ إِلَى غَرِي ذَلِكَ مِمَا يُقَالْ. Para pemimpin-pemimpin yang sesat, pemimpin itu ada dua, أَئِمَّةُ الضَّلَالِ, أَئِمَّةُ الْهُدَى, dan أَئِمَّةُ الضَّلَالِ. Aimatul Huda, Al-Aimatul Huda, pemimpin-pimpin yang mereka itu membawa kepada petunjuk, Aimatul Huda, itu ya Nabi, para ulama, ini ulama yang mewarisi ajaran kenabian, pemimpin-pimpin adil yang mereka berusaha untuk menegakkan ajaran Allah Ta'ala dalam kehidupan, ini adalah Aimatul Huda, pemimpin-pimpin petunjuk. Tapi ada a'immatul dhalal kayak Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mereka itu mengajak untuk menentang dan menjauhi ajaran agama. Untuk menentang dan menjauhi ajaran agama. Mereka ini dikatakan dalam agama kita itu dengan, itu Nabi pernah sampaikan, akhwafa ma khafu alaikum al-a'immatul mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah, ini para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan al-kamakola. Pemimpin yang menyesatkan. Kemudian, atau yang ungkapan Nabi juga, du'atun ala abuwa bijanam. Yang mereka ini sungguhnya da'i-da'i yang menyeru ke pintu-pintu janam, da'i-da'i janam. kalau disambut seruannya, dia akan dilimparkan pula ke dalam jahanam. Tapi mereka berpenampilan menipu. Dajjal, ajakannya ke neraka, tapi tampilannya kayak wali Allah. Jubah, jenggotan, sorbanan. Orang kayak gini pun terlalu banyak setiap kehidupan kita ini. Sorbanan, rocos ngomongnya enggak karuan. Kemudian juga kadang-kadang dan orang kafir dirangkul semuanya orang kafir. Bagaimana menunjukkan keridhaan kepada orang kafir dengan segala macam alasan. Yang semua ujung-ujungnya hanya duit. Makanya dikatakan ya ini tamsil tentang ulama-ulama yang rusak itu kayak anjing. Anjing itu setianya hanya kepada yang ngasih makan. Sehingga mana yang ngasih makan dia itu yang dia setia. Enggak urusan benar atau salah. Sehingga gonggongnya itu untuk yang ngasih makan. Dan anjing yang beneran itu masih ini lebih baik dibandingkan dengan ulama yang rusak seperti ini. Lalu sekalian, para jamaah yang rahmati Allah SWT, para pemimpin yang menyesatkan di setiap zaman itu terus ada bergentayangan. Dan mereka sifatnya orang munafik. Orang munafik itu ketika diingatkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikatakan bahwa kami itu jangan buat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan kami ini membuat perbaikan. Sehingga mentalnya, sikapnya, modelnya itu kayak orang munafik. Sifat orang munafik yang Allah sebutkan yaitu dia merusak tapi katanya memperbaiki. Merusak tapi katanya memperbaiki. Itulah sifatul munafikin. Dan standar perbaikan itu adalah ajaran ini Islam. Para pemimpin yang menyesatkan ini, banyak yang mereka itu mendakwakan, yaitu pengajarannya, tasnya membersihkan jiwa, mendidik hati, menguatkan hubungan dengan Allah, tapi hakikatnya semakin mengotori jiwa, menjauhkan dari Allah, kemudian merusak ini hati manusia, sehingga ajaran-ajarannya menyesatkan. Menyesatkan. Maka, di antara pendidikan sufi ekstrim di dalam masalah tazkiyatun nafs, itu hasil pendidikan tarbiyah tazkiyatun nafsnya itu, penyucian jiwanya itu, malah hasilnya apa itu? Hasilnya diantaranya syirik. Terjadinya penyatuan jiwa antara hamba dengan Allah, wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, sehingga hasil pendidikan sufinya malah syirik. Ini karena memang salah dari awal, set-setannya itu salah dari awal. Set-setannya itu salah dari awal dalam mengeset tazkiyatun nufus. Sehingga hasilnya malah syirik. Satu. Yang kedua, hasilnya itu malah lepas dari syariat Islam. Dengan alasan kayak Khidir dengan Musa. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikannya, tingkat tarbiyah sufinya atau tingkat derajat kesufiannya itu malah lepas dari syariat Islam. Ini kekafiran. Karena tidak ada yang boleh lepas di bawah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti semuanya terikat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beralasan adanya orang yang bisa lepas dari syariat agama ini itu sebagaimana Khidir dengan Musa, ini adalah kebatilan. Pendalilan yang batil. Nabi sebelum Rasulullah SAW itu hanya mengikat kaumnya sendiri, dan Khidir itu bukan kaumnya Nabi Allah Musa AS, sehingga tidak bisa dikatakan lepas daripada syariat Nabi Allah Musa. Sedangkan zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, syariatnya itu mengikat seluruh manusia tanpa kecuali. Sehingga Nabi katakan, umat ini yang mendengar kerasulanku lalu dia itu tidak mengikutiku, baik itu Yahudi atau Nasrani, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun mendengar kerasulanku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka tidak mengikuti ajaranku sampai matinya, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Dan di antara metodenya sufi dan melakukan tazkiyatun nufus itu justru mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, yang mengharamkan yang halal, mengharamkan menghalalkan yang haram. Itu adalah di antara metodenya. Haram makan daging ini, haram makan itu, maka haram makan ini. Ini pendidikan sufi yang tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Kemudian bahkan ketika sudah sampai tingkat tertentu, halal yang haram-haram itu menjadi halal-halal. Kalau dah wali enggak boleh minum khamr itu dikritik, enggak boleh meninggalkan sholat itu dikritik, enggak boleh. Dia yakini enggak pernah kelihatan ke masjid karena sholatnya ke Mekah. Jumatan ke Mekah. Terus jam 1 siang sudah makan bareng di rumah. Ditanya kok enggak kelihatan Jumatan, katanya Jumatan di Mekah. Mekah dengan Indonesia itu kaceknya itu sekitar 4 jam. Kalau di Mekah itu, kalau di kita itu jam 12, kita kira di Mekah baru jam 8. Keliling di Mekah Madinah itu, sak Mekah Madinah dikelilingi Jumatan jam 8 esok enggak ada. Enggak ada. Bagaimana kemudian jam 1 siang sudah kumpul bareng, katanya Jumatan di Mekah. Ini tipuan iblis kayak gituan. Tipuan iblis. Dan banyak yang tertipu dengan model-model yang kayak gituan itu. Makanya, orang yang mereka itu ngomyang, ada yang ngaku penguasa dunia, dari kampung mana penguasa dunia, menjadi nabi, mendapatkan wahyu, mengatur ini manusia sedunia. Ini ngimpi ketoprak sesungguhnya itu. Ngimpi ketoprak jadi raja, jadi patih, jadi apa. Ini semuanya ngimpi-ngimpi syaitania. Sangat tumbuh subur yang seperti ini. Kemudian mereka dikabali katakan, wa yusuna bil inqita'i anil jama'at wal khalwah fi amakin muzlimah. Mereka itu mengajarkan keterputusan dari jamaah. Ini meninggalkan jamaah, meninggalkan masyarakat, menyendiri, semedi, atau bahkan meninggalkan sholat jamaah, yang menyendiri, khalwat di tempat-tempat yang gelap. Setan itu suka tempat-tempat yang gelap. Sehingga orang seperti ini justru ke tempat-tempat gelap. Ini kayak setan saja, kayak para penjahat saja, tempat-tempat yang gelap. Dan mereka itu mengulang-ulang ini zikir-zikir yang khusus. Azkar khasah. Wa alfat mu'ayyanah. Lafal-lafat yang ya, tertentu. Yus'amu anna tusaki wa tuhadzib wa turabbi an-nufus. Yang dia sangka dengan cara begitu akan membersihkan jiwanya, akan memberikan pendidikan jiwanya. Bacalah bacaan ini malam ini sekian kali. Itu diajarkan secara khusus yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam ajakan-ajakan surah-surah yang batil. Yaqulu al-alama Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, al-alama ini seorang alim besar, itu al-imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tazkiyatun nufus as'ab min ilajil abdan wa asyad. Membersihkan jiwa itu lebih sulit dibandingkan dengan mengobati badan. Dan lebih berat. Berat. Untuk urusan badan ini ada dokter-dokternya dan ada spesialis-spesialisnya. Dan orang akan lari kepada para dokter spesialis. Ada dokter umum, lalu ada yang ambil spesialis, ada yang spesialis jantung, paru-paru, kemudian tulang, kemudian bedah, kemudian urologi, kemudian yang lain-lainnya. Lalu dari setiap spesialis itu ada lagi nanti subnya lagi spesialis. Yang lebih sub lagi, lebih dalam lagi. Dan orang akan lari kepada yang spesialis, yang memang ahlinya. Memang ahlinya. Kalau itu mengutamakan kualitas. Kalau mengutamakan kualitas. orang yang mengutamakan kualitas, dia akan lari kepada ahlinya dalam semua perkara. Dalam menyerahkan urusan jahit menjahit, dalam urusan menyerahkan bangun membangun, dalam urusan menyerahkan masak memasak, dalam urusan menyerahkan yaitu mengurus keuangan, itu semua akan diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya untuk tazkiyatun nufus itu adalah para nabi dan para rasul yang Allah utus untuk memperbaiki jiwa manusia. Maka dikatakan oleh beliau, faman zakka nafsahu biryadah wal mujadah wal khalwah allati lam yaji biha ar-rasulu sallam wal kalmarid alladhi yu'aliju nafsahu bira'i wa aina yaqa'u ra'yu min ma'rifati tabib. Kata beliau, barang siapa melakukan tazkiyatun nafas dengan cara-cara riyadhah. Riyadhah itu biasanya olahraga hati. Olahraga ini jiwa. Istilah yang ada pada pendidikan kaum sufi. Wal mujadah, ada mujadah. Wal khalwah, ada khalwat, menyendiri. Ini istilah-istilah yang ada pada sufi. Yang memiliki pengertian khusus ya dengan istilah mereka. Mujadah kita juga harus diwajibkan mujadah. Mujadah untuk bertauhid, mujadah untuk di atas sunnah, mujadah untuk sholat jamaah, mujadah untuk talabul ilim, mujadah untuk semuanya macam-macam. Tapi maksudnya mujadah itu adalah mujadahnya ala sufi. Ala sufi. Tidak orang yang mereka, yang semuanya ini tidak ada dalam ajaran Rasul. Yang Nabi tidak pernah mengajarkan yang kayak-kayak gini. Orang yang mereka ingin membersihkan jiwa dengan cara seperti itu sama halnya orang yang sakit ingin mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri, obatnya racian sendiri, kadarnya racian sendiri, tentukan sendiri. Maka bagaimana tentang dia ini, tentang ra'yu dia ini dibandingkan dengan pengetahuan Nabi? Semuanya ada kadarnya. Ada kadarnya, ada ramuannya, ada yaitu ukurannya itu. Yang ahli sepertinya adalah Nabi untazkiyatun nufus. Kita obat rujuknya ke apotek ini kepada apotek, kemudian apoteker yang ngeraca obat yang dengan ukurannya, dengan kadarnya, dengan ini dosisnya. Ini serahkan pada ahlinya. Nggak bisa sembarang orang itu kemudian dia itu dipercaya ngeraca obat. Farrusulu atba'ul qulub, atiba'ul qulub. Para rasul itu adalah dokternya hati. Dokter spesialis yang diutus oleh Allah itu untuk secara khusus memperbaiki jiwa manusia. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim. Wabi mahdil inqiyadi wa taslim lahum wallahul musta'an. Beliau katakan, para rasul itu adalah attiba'ul qulub. Para rasul itu adalah dokter-dokternya hati. Maka tidak ada cara untuk mewujudkan tazkiyatun nufus dan memperbaiki jiwa kecuali dengan caranya Nabi. Itu dengan cara Nabi berdasarkan ajarannya ala idhim. Itu harus mengikuti polanya yang diajarkan Nabi. Dengan cara semata-mata tunduk dan patuh istislam taslim kepada ajaran Nabi. Hanya kepada Allah kita mengadukan masalah. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. Wa aidan. Fajami'ul a'mal. Demikian pula. Seluruh amal-amal. Allati laisa 'alaiha amru Nabi SAW mardudatun. Ala sahibiha, seluruh amal yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran Nabi semuanya tertolak, pelakunya itu tertolak. Sebagaimana Nabi katakan, man amila amalan laisa alai amruna fawa raddun, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam tuntunan ajaran Nabi maka tertolak. Ini termasuk dalam hal ini tazkiyatun nufus. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala, berkata Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar fa alaitu radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fawal haq wa ma khalafa fawal batil. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah timbangan agung. Maka semua perkara hendaknya dipaparkan kepada timbangan Nabi ini. Baik itu ada akhlaknya, perjalanannya, petunjuknya. Barang siapa yang mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itulah hak. Barang siapa yang menyelisihinya, apabila berselisih dengan ajaran Nabi, maka adalah batil. Maka beliau tegaskan di sini, walihada wajaba ala man arada tazkiyata nafsi ayu jahida nafsahu alat alal itiba wal iqtida wa ta'asi bir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hadru minal muhdatsat wal mukhtara'at wat tara'iq al mubtada'at allati yad'i arbabaha annatas tusaqqi nufus. Oleh karena itulah kesimpulannya di sini, wajib bagi orang yang mereka ingin melakukan tazkiyatun nufus untuk mereka memiliki kesungguhan mendidik jiwanya, ini bermujahadah mewujudkan ittiba dalam kehidupannya, termasuk dalam hal tazkiyatun nufus, karena ajaran Islam semuanya memberikan poin tazkiyatun nufus. Katakanlah kita ambil sampel rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji, tauhid. Tauhid itu tazkiyatun nufus. Maka orang yang mereka tidak bertauhid itu, mereka itu adalah sumber najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maka baiknya kayak apa orang musyrik itu? Najis, maka enggak suci. Pengen suci, harus tegakkan tauhid. Salat itu tazkiyatun nufus, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ini ada tazkiyatun nufus. Salat yang tidak menghasilkan begitu bisa menjadi fawailun lil musallin, celaka orang salatnya itu. Puasa itu la'allakum tattaqun. Semua prosesnya mengantarkan kepada takwa. Puasa yang mereka hanya lapar dan haus karena menahan makan dan minum, tapi lisannya enggak puasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, tangan kakinya enggak puasa, puasanya enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa tazkiyatun nufus. Demikian pula zakat dan haji. Orang mereka berinfak, bersakat, berinfak, tapi untuk pamer malah dilemparkan ke neraka. Orang mereka berhaji, ada yang mabrur. Kalau mabrur itu baik, bagus, diterima Allah Ta'ala. Mabrur, maut, hanya ngentekkan. Ini menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang. Sehingga tidak dapat apa-apa. Ini adalah, sehingga orang yang mereka ingin mewujudkan tazkiyatun nufus, wajib dia untuk betul-betul mewujudkan ittiba. Dan hati-hati dengan walhadru minal muhdatsat, dan hati-hati dari berbagai macam perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, tarekat-tarekat yang bid'ah-bid'ah itu, yang diadakan itu, yang mereka mendakwakan, allati yad'i arbabuha, yang para gimbong tarekatnya itu mendakwakan, mengeklaim bahwasanya gerakannya itu adalah, ini tuzak ginufus, itu membersihkan jiwa manusia. Bapak sekalian, ini penjelasan beliau, semoga manfaat. Saya bacakan aja dan perjelas. Dan begitulah kewajiban kita untuk mentazkiyah diri kita, mesti harus dengan cara ittiba, caranya mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Kalau tidak, kita tidak mendapatkan tazkiyah, tapi malah itu kotor. Katanya pendidikan tazkiyah itu nufus. Wayai sholat malah ras sholat, kemudian dia enggak peduli dengan orang, dan seterusnya. Ini adalah hasil yang tidak benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, ada 7 pertanyaan. Bismillah, Ustadz izin bertanya, gimana cara menuju beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim, ya caranya tidak ada lain kecuali dengan dakwah. Dan dakwah itu diawali dengan tunjukkan akhlak yang bagus. Bagaimana Nabi SAW, beliau telah didasari oleh Allah Ta'ala bekal akhlak yang bagus. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau adalah pemilik akhlak yang agung. Sehingga orang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Nabi itu sebelum berdakwah sudah mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi oleh masyarakatnya, maka dikelari al-amin. Maka kita pun berusaha untuk menjadikan akhlak juga sarana untuk dakwah kita. Walaupun setelah kita punya akhlak yang tinggi, yang santun, yang bagus, yang sempurna, dan tetap dakwah kita ditolak, itu adalah sunatullah. Kita mesti memiliki kesabaran. Buktikan Anda sangat cinta orang tua, hormat orang tua, melayani orang tua, kemudian Anda respect, respect sama orang tua, lalu Anda suka bicara, bincang-bincang ringan, ngobrol, atau mungkin bagaimana caranya biar bisa masuk ke orang tua. Atau juga kalau Anda tidak bisa, tidak tega, tidak bisa karena mungkin kendala macam-macam, bisa lewat tangan lain, orang tangan orang lain. Mungkin orang sudah ngaji, tetapi seumur dengan beliau, atau lebih tua dari beliau, atau mungkin yang menjadi partner beliau, sehingga akan lebih enak untuk menyampaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan selanjutnya, bagaimana hukum seorang suami yang meninggalkan istri dalam jangka 10 tahun lebih, dan suami menikah lagi tanpa ada kata talak dari suami? Suami menikah lagi tanpa talak dari suami, dari istri bisa mengajukan gugatan. Istri bisa, suami meninggalkan 10 tahun malah kawin lagi, nasib istri bagaimana, kan intinya gitu kan, terkatung-katung, yang ngajukan gugatan ke KUA atau kemana, biar resmi. Dan selanjutnya, Assalamualaikum. Jika saya menjadi seorang imam, dan makmum saya hanya satu orang, kemudian makmum saya batal sholatnya karena kentut. Lalu apakah bacaan saya tetap harus dibaca keras, Ustaz? Ya, kalau pas waktu-waktu sholat-sholat yang jahr, ya bisa dibaca jahr, nggak apa-apa. Bisa maghrib, subuh. Kalau untuk sama asar, ya nggak dijaharkan. Yang isya, sama maghrib, isya, subuh, ya dijaharkan. Wallahu ta'alam. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah itikaf di rumah harus dilaksanakan secara jamaah atau tidak, Ustaz? Di rumah nggak ada itikaf. Itikaf itu di masjid. Di rumah itu adanya konsentrasi beribadah, perbanyak ibadah, yang mudah-mudahan kalau setiap tahun dulu-dulu itu itikaf, itu kita bisa mendapatkan pahala orang yang itikaf walaupun di rumah, karena ada udzur atau ada kondisi, sehingga itikaf itu ya tidak ada istilah jamaah dan sendirian. Itikaf itu itikaf, mau jamaah mau sendirian itu itikaf, itu ya ada syarat berjamaah. Itikaf-itikaf itu berdiam diri di masjid, melazim masjid, tidak keluar-keluar, kecuali ada yang sangat dor, buang hajat dan sebagainya. Itu ada itikaf, tempatnya di masjid. Di rumah nggak ada itikaf. Di rumah adanya kita concern, fokus, ibadah, yang mudah-mudahan kalau kita punya kebiasaan sebelumnya itu itikaf setiap tahunnya, Allah akan menjadikan pahala itikaf untuk kita, atau kita punya azam itikaf yang kuat tahun ini, tapi ada halangan, kemudian kita ya, mudah-mudahan Allah pun juga memberikan pahala niat iktikaf tersebut. Allah. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukumnya menerima uang dari pemberian sepupu yang berprofesi sebagai pegawai bank konvensional? Kalau kita yakin uang itu adalah uang murni bank, itu ya nggak boleh. Sehingga itu adalah uang ribawi. Tapi penghasilan dia itu mungkin dia ada alternatif yang lainnya, mungkin dia juga jualan, mungkin dia juga apa, yang intinya itu enggak murni dari bank itu saja, ya kita bisa terima. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita mencintai Rasulullah, apa kita wajib mengikuti semua sunnah beliau? Wassalam. Sunnah itu macam-macam. Ada sunnah itu yang sifatnya wajib, ada sunnah itu yang sifatnya sunnah, ada sunnah itu yang sifatnya itu ini sunnah tarkiyah yang ditinggalkan, sehingga termasuk akidah tauhid itu sunnah, kemudian sholat wajib, puasa wajib, yang wajib-wajib itu juga termasuk sunnah Nabi. Sunnah itu ada dua macam, ada namanya itu jalan sair, yaitu sirah beliau, jalan atau jalan agama beliau. Ada sunnah dalam kan hukum, yaitu hukum yang tidak wajib. Sunnah beliau, kalau yang dengan segala tingkatannya itu, kalau kita mengetahui itu adalah merupakan sunnah beliau, sunnah yang masyru'ah, sunnah yang ini bisa kita ikuti, karena ada yang perbuatan khusus beliau yang tidak boleh kita lakukan. Pokoknya beliau beristri 9. Kita nggak boleh beristri 9, nggak boleh. Maksimal 4, ada kekhususan. adalah ada yang dikhususkan untuk Nabi. Kalau kita bisa mengikuti apa yang beliau lakukan, sekecil-kecilnya lakukan. Dengan segala tingkatan hukumnya itu. Dengan berangkat dari kecintaan kepada Nabi SAW. Bukan menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti yang perkara-perkara yang ini mubah umpamanya. Karena ada yang perkara Nabi itu yang masuk dalam perkara yang masruk ibadah, ada yang perkara yang adat istiadat ini mubah, termasuk diantaranya cara berpakaiannya dan berpakaian umpamanya itu. Maka para ulama memberikan pembahasan bahwasanya cara berpakaian ala ini orang Arab itu bukan bagian pada sunnah yang kemudian itu ciri khas pengikut Nabi. Bahkan terkadang orang berpakaian yang menyelisih masyarakatnya, keumuman masyarakatnya sudah bagus, masa agak sesuai dengan ini menutup aurat misalnya, lalu dia menyelisih tampil beda, itu bisa menjadi pakaian syuhrah, bisa menjadi pakaian yaitu ketenaran. Intinya dalam mengikuti Nabi itu ada klasifikasinya. Ada bagian-bagian yang wajib kita ikuti, ada bagian-bagian yang itu membutuhkan penyesuaian dengan zaman dan tempat. Tapi apabila kita bisa mengikuti sekecil-kecilnya, sampai kata para ulama, seandainya Anda bisa menggaruk kepala itu dengan sunnah, lakukan. Sehingga betul keterikatan dengan ajaran Nabi SAW. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengajian yang meyakini bisa melihat Allah, itu sesat atau bagaimana, Ustaz? Sesat. Iya, pengajian yang meyakinkan bisa melihat Allah itu sesat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah. Nanti di akhirat kita akan punya kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Allah berikan kesempatan melihat wajah Allah, dan melihat wajah Allah itu kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.